Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Qala al-din a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla pada siang hari ini kita kembali diberikan banyak kenikmatan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan di antara kenikmatan yang banyak dan besar yang diberikan oleh Allah azza wa jalla adalah kita diberikan taufik, kemudahan, kesempatan untuk bisa hadir di majlisul ilm, majlis yang dipelajari di situ ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini adalah kenikmatan yang sangat besar dikarenakan banyak manusia yang terluput dari nikmat ini. Banyak manusia yang terluput dari nikmat talabil ilmi syar'i, mencari ilmu agama yang Allah tabaraka wa ta'ala. Kebanyakan manusia sibuk dengan perkara-perkara dunianya, sibuk dengan apa yang ada pada mereka dari perkara-perkara dunia. Tetapi kita alhamdulillah, di sela-sela kesibukan kita mencari dunia untuk menyambung kehidupan kita, kita tidak lupa memanfaatkan umur yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sisa-sisa umur yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk ketaatan kepada Allah. Dalam hal ini adalah talabul ilmi syar'i. Maka kita bersyukur kepada Allah azza wa jal. Semoga nikmat ini dipertahankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dan juga ditambah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwana fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masih pada bab firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-189 sampai yang ke-190. Allah mengatakan huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Dia menjadikan dari jiwa yang satu itu pasangannya. Liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepada pasangannya tersebut. Falamma taghashaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Maka tatkala dia telah menggauli istrinya, maka sang istri pun hamil dengan hamil yang ringan. Kemudian berlalu beberapa waktu hamil yang ringan tersebut. Ini secara cepat karena sudah dicatat pada pertemuan yang sebelumnya. Falamma asqalat da'awallah, maka tatkala hamilnya istrinya telah semakin besar, telah besar, da'awallah rabbahuma, keduanya pun berdoa kepada Allah, Rabb mereka berdua, la'in ataitana salihan lanakunanna minas syakirin. Seandainya Allah, atau seandainya Engkau memberikan kepada kami anak yang sehat, yang selamat, yang sempurna, lanakunanna minas syakirin, niscaya kami akan benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang bersyukur. Falamma atahuma falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Maka tatkala Allah telah memberikan kepada pasangan ini anak yang sehat, anak yang selamat, ternyata mereka berdua menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu. Fima atahuma, pada apa-apa yang Allah datangkan kepada mereka berdua. Fata'alallahu amma yusrikun, maka maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Ikhwanuddin a'azzani Allahu ayyakum, pada pertemuan sebelumnya kita murojaah sebentar, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, kita sebutkan faedah. Kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya adalah tabiat-tabiat ataupun sifat-sifat manusia ketika mendapatkan kejelekan, dan tabiat-tabiat manusia ketika mendapatkan kebaikan. Tabiat manusia ketika mendapatkan musibah, kejelekan, penyakit dan yang semisalnya, dan tabiat manusia ketika mendapatkan kenikmatan, kekayaan. Naam. Ukasa, apa di antara sifat manusia ketika dia mendapatkan kejelekan? Naam. Yang pertama, ini mungkin bagi yang enggak ikut dan murojaah bagi yang sudah ikut. Sifat manusia ketika mendapatkan kejelekan, kefakiran, kemiskinan, kegagalan adalah berkeluh kesah. Nah, bercerita kesana kemari, mengeluhkan apa yang dia alami. Maka hati-hati dengan sifat ini. Yang kedua, Pak Alif. Zulkarnain, yang kedua apa sifat manusia ketika dia mendapatkan kejelekan? Sudah lewat. Sakit, kecelakaan, kena musibah. Apa sifat manusia, Afif? Apa yang kita sebutkan kemarin? Dia banyak berdoa, banyak berharap, banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fadhu du'ain arid, Kalau dia mendapatkan kejelekan, manusia itu doanya panjang lebar. Nah, yang ketiga apa Abu Hafiz? Sifat manusia ketika mendapatkan kejelekan. Ketika sedang mendapatkan kejelekan, musibah, fakir dan seterusnya. Abu Ghifari berputus asa. Naam. Wa idza massahu syarru fa ya'usun qanut. Manusia itu kalau dia mendapatkan kejelekan, dia berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat ya yang anak tanyakan yang kemarin, bukan kemana-mana. Fadli, apa yang keempat sifat manusia ketika mendapatkan kejelekan? Lagi fakir, miskin, apa? Masih ada kayaknya sifat manusia ketika mendapatkan kejelekan. Lagi, naam, kasratul wa'ad, banyak janji. Ketika masih fakir, masih miskin, belum diberikan kekayaan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, manusia itu biasanya banyak berjanji. Janjinya apa? Kalau aku kaya, aku akan bersedekah. Nah, kalau aku kaya, maka aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang soleh. Nah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-74 sampai 76, Allah mengatakan wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Nah, dan di antara mereka kata Allah ada yang berjanji kepada Allah, seandainya Allah berikan kepada kami keutamaannya, benar-benar kami akan bersedekah dan benar-benar kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Janji. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, di antara sifat-sifat tabiat manusia ketika berada atau mendapatkan kejelekan. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, kekayaan, kesehatan yang tadinya sakit, kekayaan yang tadinya fakir, apa sifat-sifat manusia di antaranya? Jaya. Apa? Sombong. Naam. Sombong. Berlagak. Ketika mendapatkan kekayaan, kenikmatan berupa kekayaan, orangnya berlagak, sombong. Nah, terhadap orang-orang lain. Nah, yang kedua, Yahya. Nah, ketika dia mendapatkan kekayaan yang tadinya fakir, yang tadinya dia berjanji pingin dermawan, ternyata wah, dia justru menjadi orang yang pelit. Allah mengatakan dalam lanjutan ayat yang tadi, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka tatkala Allah berikan kepada mereka keutamaannya, mereka pun bakhil dan berpaling. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, Yopi, apa sifat manusia ketika mendapatkan kenikmatan? Apa? Apa? Kufur, kufur nikmat. Kufur nikmat. Nah, kalau mungkin bisa ditambahkan mirip dengan kufur nikmat ini adalah apa? Ingkar janji. Tadi ketika masih fakir, pingin sedekah, pingin jadi orang yang soleh, tetapi ketika diberikan kekayaan justru sebaliknya, lupa dengan janjinya, menjadi orang yang pelit. Nah, ini diperhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika belum diberikan istri oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, selalu berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Allah, ya Allah, diberikan istri. Nah, yang perempuan minta diberikan suami. Ketika dapat istri, disia-siakan. Nah, disia-siakan. Nah, enggak dijaga ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Kayak kita ingat apa? Sebagian salaf yang menceritakan kekurangan istrinya kepada temannya. Naam, maka temannya mengatakan ketika diceritakan tentang istrinya di antara kekurangannya, temannya mengatakan, "Kenapa engkau tidak ceraikan saja istrimu?" Kata, "Kenapa engkau tidak ceraikan saja istrimu?" Katanya punya perilaku akhlak yang jelek dan yang semisalnya. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka salaf tadi mengatakan, "Aku pertahankan istriku dikarenakan aku tidak mau mengkhianati mertua." Nah, apa mengkhianati mertua maksudnya? Yaitu dulu aku cari istrinya susah payah, melamar ke sana ditolak, melamar ke situ ditolak, dan seterusnya susah mencari istri. Ternyata bapaknya istriku inilah yang menerima aku, sehingga aku enggak mau menceraikannya karena khawatir apa? Berkhianat kepada mertua, enggak bersyukur kepada mertua yang susah payah tadi mencari. Orang tua itulah yang memberikan. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara faedah, kembali kepada ayat, di antara faedah dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu dan menjadikan dari jiwa yang satu itu pasangan. Liyaskuna ilaiha, supaya dia tenang kepada pasangannya. Ini khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, mengandung faedah bahwasanya tujuan dari sebuah pernikahan, tujuan dari sebuah pernikahan adalah menciptakan ketenangan pasangan masing-masing. Sang suami ketika dia menikah, dia ingin tenang kepada istrinya. Sang istri juga demikian. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika dia menikah, dia ingin tenang kepada suaminya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menginginkan tercintanya rasa cinta dan juga kasih sayang di antara mereka. Maka ketika tidak tercipta yang demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, maka di antara syariat ini disyariatkannya adanya talak, kalau dari pihak suami, kalau dari pihak istri apa yang disebut dengan al-khulu, minta talak dengan memberikan sesuatu kepada suaminya. Ikhwan fillah wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bentuk-bentuk kufur ataupun bentuk-bentuk menjadikan sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika lahir anaknya sehat. 6. Ada berapa bentuk? Ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika lahir anaknya sehat, anaknya sempurna, ada 3 bentuk. Yaitu yang pertama, ketika lahir anaknya dengan sehat, sempurna, dia mengatakan, "Saya punya anak ini karena wali fulan, karena wali fulan yang telah memberikan kepada saya anak." Maka ini kesyirikan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. syirik dalam hal rububiyah, syirkun akbar. Atau kesyirikan yang kedua adalah ketika anaknya dilahirkan dalam keadaan selamat, sehat, terjaga, maka dia menisbahkannya kepada para dokter, kepada para bidan, kepada para dukun bayi, dengan mengatakan selamat anak ini ketika melahirkan karena memang dokternya hebat, karena memang bidannya pengalaman, karena memang dukunnya ahli, dan seterusnya. Maka ini juga nau'un minas syirik, termasuk jenis dari kesyirikan, walaupun tidak sampai pada syirkun akbar. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kesyirikan dalam artian ketika diberikan anak oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia ternyata lebih mencintai anaknya daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia lebih mendahulukan anaknya daripada Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih mendahulukan kecintaannya kepada anaknya daripada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya. Kita ingatkan pula ikhwanuddin a'azzani Allah wa iyyakum pada kesempatan kali ini. Nah, pada poin yang ketiga, yakni ketika diberikan kenikmatan berupa anak-anak, maka jangan sampai kesenangan kita kepada anak-anak kita itu melalaikan kita dari zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga ketika kita diberikan harta oleh Allah tabaraka wa ta'ala, jangan pula harta-harta kita melalaikan kita dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ketika kita yang tadinya mungkin belum diberikan karunia seorang istri, seorang pasangan, kemudian mendapatkan istri, maka kecintaan kepada istri itu jangan sampai melalaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga fitnah yang telah pernah kita sebutkan. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah, yakni fitnatun nisa, kemudian fitnatul amwal, dan juga fitnatul aulad. Fitnah wanita, fitnah harta, dan juga fitnahnya anak-anak. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai nikmat-nikmat ini, kecintaan kepada harta, kecintaan kepada wanita istrinya, kecintaan kepada anak-anaknya, itu disebutkan oleh para ulama termasuk kecintaan yang tabii. Nah, kecintaan yang tabiat diperbolehkan, tetapi bisa mengarah kepada keharaman ketika kecintaan ini mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul dan Rasulnya. Ketika kecintaan kepada perkara-perkara ini melalaikan seseorang dari berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Terlalu cinta kepada anak-anaknya, dia akhirnya terlalaikan dari ibadah-ibadah kepada Allah. Naam, terlalaikan dari taklim-taklimnya, terlalaikan dari yang lainnya, terlalu cinta kepada anaknya. Yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aulad, anak-anak itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mahzanah. Mahzanah. Yang namanya anak-anak itu kata Rasulullah mahzanah, orang ataupun perkara yang selalu membuat sedih orang tuanya, itu anak-anak. Itu kata Rasulullah SAW, anak-anak itu mahzanah, sifatnya suka membuat sedih orang tuanya. Apa? Ketika anaknya sakit, biasanya sangat sedih kedua orang tuanya. Anaknya rewel, sakit, jatuh, berdarah, membuat sedih orang tuanya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mabkhalah. Yang namanya anak-anak itu mabkhalah. Perkara yang membuat orang tuanya jadi pelit. Itu anak-anak. Kata Rasulullah, al-abna atau al-aulad mabkhalah. Yang namanya anak-anak itu membuat orang tuanya pelit. Kalau untuk anaknya membelikan sepeda, membelikan motor, membelikan mainan ini yang mahal, dia rela korbankan. Tetapi untuk kepentingan dia, sedekahnya dia, kepentingan akhiratnya, dia pelit. Nanti barusan belikan anak-anak apa mainan ini mahal, nanti dulu sedekahnya. Anak-anak apa? Membikin orang tua ya menjadi pelit. Nah, orang tua terlalu cinta kepada anaknya selalu memikirkan, nanti kalau dapat uang bulan depan anaknya senangnya apa dibelikan. Dia lupa dengan kepentingan dia, ya kan afidin rahimani wa rahimakumullah, dari hartanya, sedekah-sedekahnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayyukum malu warithihi ahabbu ilaihi min malih. Siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang harta ahli warisnya lebih dia cintai daripada hartanya sendiri? Maka kata para sahabat, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ma minna ahadun illa wa maluhu ahabbu ilaih. Tidak ada, wahai Rasulullah, kata para sahabat, kecuali di antara kita hartanya lebih dia cintai daripada harta ahli warisnya. Tentu enggak mungkin lebih cinta kepada harta ahli warisnya. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, maluhu atau fa inna ma lahu ma qaddam wa ma la warithihi ma akhar. Harta dia yang sebenarnya adalah apa yang telah dia dermakan di jalan Allah tabaraka wa taala. Apa yang telah dia persembahkan, infakkan di jalan Allah tabaraka wa taala, itulah harta dia yang sebenarnya. Sementara harta ahli warisnya, apa yang dia undur-undur, apa yang dia tunda-tunda, sehingga matilah dia hartanya untuk ahli warisnya. Maka hati-hati, Rasulullah telah mensifatkan anak-anak itu yang pertama, apa tadi? Mahzanah. Anak-anak itu selalu membuat sedih orang tuanya. Nah, yang kedua, mabkhalah. Anak-anak itu biasanya membuat pelit orang tuanya. Bukan membuat orang tuanya apa? Dermawan. Padahal ketika tadi, ketika hamil besar, nah, dia berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadi orang yang bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tetapi tidak demikian ketika dia mendapatkan nikmat, justru dia kurang bersyukur kepada Allah, tetapi anak-anaknya justru lebih dia cintai daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya. Begitu pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak itu majbanah. Majbanah. Nah, membikin orang tuanya penakut. Nah, membikin apa? Orang tuanya penakut. Diajak berjihad, diajak bertempur di jalan Allah, yang dia pikirkan anak-anaknya. Diajak untuk taklim sebentar ke sana, anaknya rewel dan seterusnya. Membikin apa? Orang tuanya demikian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi takut, terlalu cinta kepada anak-anaknya. Begitu juga terlalu cinta kepada harta istrinya yang melalaikan dari beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, nam janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Termasuk ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah tadi. Termasuk yang perkara yang harus diperhatikan, kecintaan yang berlebihan kepada sang istri. Kecintaan yang berlebihan kepada istri juga bisa melalaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka hati-hati dari mereka yang akan melalaikan kalian dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini masya Allah, memang kecantikan seorang wanita itu termasuk kriteria yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, yang didahulukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama. Begitu pula dengan ini, ketika melalaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala itu menjadi perkara yang kurang bagus. Bayangkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnul Jauzi, naam, tentang orang-orang dalam kitab Al-Dhiraq wal Majanin, bagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai marah dan memerintahkan anaknya yang bernama Abdullah menceraikan istrinya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang terbaik umat ini setelah nabinya, beliau sampai marah kepada anaknya yang bernama Abdullah dan diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Gara-gara apa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam, ternyata ketika Abdullah bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menikah dengan istrinya, ternyata istrinya orang yang sangat cantik. Selain cantik, dia memiliki akhlak yang sangat mulia. Nah, budi pekerti yang luhur. Tetapi ketika Abdullah menikah dengan istrinya, dia terlalu cinta kepada istrinya sampai dia terlena, sehingga banyak peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak lagi mengikutinya. Nah, sampai peperangan-peperangan Rasulullah dia tidak bersemangat ataupun apa, tidak mengikutinya. Maka dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, nah, anaknya ini semenjak menikah ini selalu yang dia pikirkan istrinya. Nah, selalu yang dia pikirkan istrinya sampai melalaikan dia dari banyak peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat Abdullah ini luar biasa. Beliau ini kalau kita melihat bagaimana peran beliau ketika Rasulullah dan Abu Bakar mau hijrah, karena Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Di Gua Thur, di situ ada yang bekerja sama putrinya Abu Bakar, Asma. Nah, begitu juga nanti penunjuk jalannya adalah Amir bin Fuhairah. Dan yang ketiga yang bekerja sama membantu mereka adalah Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Apa tugasnya Abdullah? 3 hari Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Abdullah ini di pagi hari beliau di tengah-tengah orang Quraisy sampai sore. Sampai sore. 6. Kemudian menyelidiki apa perbincangan-pembincangan orang Quraisy tentang ayahnya dan juga Rasulullah SAW. Sore harinya beliau datang ke Gua Thur, melaporkannya kepada Rasulullah dan Abu Bakar sampai pagi di Gua Thur mereka ini. Sebelum pagi, 6. kembali lagi Abdullah ke tengah-tengah orang Quraisy. Luar biasa. Nah, di antara yang terjadi kepada beliau ketika beliau menikah 6 dengan wanita ini, beliau terlalu cinta dengan dia, dengan kecantikannya, dengan yang lainnya, terkagum-kagum al-muhim dengan istrinya, sehingga banyak melalaikan dia dari peperangan-peperangan Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar mengatakan, ceraikan dia. Sebagaimana Umar juga dulu mengatakan kepada Abdullah bin Umar, ceraikan istrimu. Diceraikan. Nah, oleh Abdullah bin Umar istrinya. Maka dengan terpaksa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Abdullah bin Abu Bakar menceraikan istrinya. Dalam keadaan ternyata, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, walaupun sudah diceraikan, Abdullah ini masih sangat cinta kepada istrinya. Akhirnya dia pun bersedih, mengungkapkan syair-syair kesedihannya berpisah dengan istrinya. Tapi dia taat kepada ayahnya. Karena memang alasan ayahnya tepat. Dikarenakan gara-gara istrinya, terlalu cinta kepada istrinya, dia banyak tertinggal peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh ayahnya, diceraikan. Tetapi namanya dia apa? Dia mencerai istrinya bukan karena ada aib pada istrinya. Saya ulangi, dia menceraikan istrinya bukan karena ada aib pada istrinya. Bukan istrinya itu akhlaknya jelek, bukan istrinya itu orang yang gak bagus akidahnya dan seterusnya. Bukan, semata-mata dia terlena dengan istrinya. Terkagum-kagum dengan kecantikannya, dengan akhlaknya dan yang lainnya, sehingga pingin selalu bersama istrinya. Sampai terlalaikan dari peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalah daya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia ceraikan. Ternyata ketika diceraikan dia masih selalu memikirkan istrinya. Dan dilihat oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kesedihan dia, yang akhirnya Abu Bakar pun iba dan disuruh kembali dia kepada istrinya. Akhirnya apa? Dia kembali kepada istrinya, rujuk kepada istrinya, diperintahkan kembali oleh ayahnya karena melihat dia sangat sedih. Dan setelah itu Naam Abdullah berubah. Bisa dipaham ya? Ini syahidnya ya. Syahidnya. Cuma bayangkan cerita yang seperti itunya. Syahidnya ketika dia kembali kepada istrinya yang sangat dia cintai, setelah itu pun dia kembali semangat mengikuti peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sebagaimana pertama tadi. Dia kembali berperang, selalu ikut bertempur dengan istrinya, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika Rasulullah SAW perang di Taif, ternyata Abdullah bin Abi Bakar terkena panah, kemudian meninggal dunia. Syahidnya maksudnya adalah hati-hati terlalu cinta dengan istrinya, melalaikan dari banyak zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetaplah kecintaan kepada istri, kecintaan yang tabiat, yang diperbolehkan. Tapi jangan sampai melalaikan dari beribadah kepada Allah, melalaikan dari zikir kepada Allah, ta'lim dan yang semisalnya. Walaupun tentunya tetap seseorang bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya dan bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Tapi ingat, jangan sampai mengalahkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, siapa yang mau jawab? Mas Imron, pertanyaannya, siapa nama istrinya Abdullah? Istrinya Abdullah ini luar biasa. Nah, bukan semata-mata Abdullah itu terlalu cinta karena cantiknya, bukan. Tadi, nah, cantiknya, rupawan dia. Naam, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur, dia luar biasa, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan terbukti nanti setelah ini. Siapa namanya Mas Imran? Abu Hafiz. Yahya. Masa Yahya enggak tahu? Namanya Atikah. Namanya adalah Atikah bintu Zaid. Atikah bintu Zaid. Nah, bintu Amr bin Nufail, saudarinya Sa'id bin Zaid, salah seorang yang diberitakan masuk surga dari 10 orang yang diberitakan Rasulullah masuk ke dalam surga. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bukti dia ini bukan wanita yang sembarangan setelah dia meninggalnya Abdullah bin Abu Bakar, dia dipersunting oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, beliau dilamar oleh Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu. Setelah Az-Zubair bin Al-Awam meninggal, maka dia dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, tapi untuk istrinya, untuk anaknya Husain. Untuk anaknya Husain. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang mulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang utama yang memperistri dia, menunjukkan ini wanita pilihan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Abdullah bin Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab, kemudian setelahnya Zubair bin Al-Awam, kemudian setelahnya Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Maka Atikah bintu Zaid ini dikenal dengan Zaujatus Syuhada. Atikah bintu Zaid ini dikenal dengan apa? Zaujatus Syuhada. Yang maknanya istrinya para syuhada. Istrinya para syuhada. Nah, kenapa? Suami-suaminya semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Abdullah bin Abu Bakar tadi meninggal berperang bersama Rasul di Taif. Kemudian Umar bin Khattab juga mati syahid. Az-Zubair bin Al-Awam juga demikian. Kemudian Husain juga demikian. Sehingga dia ini dikenal dengan apa? Zaujatus Syuhada. Istrinya para syuhada. Masya Allah. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagai syahid jangan sampai melalaikan dari berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Abdullah sempat terlalaikan. Naam, tetapi setelah diperingatkan oleh ayahnya dan diperintahkan untuk menceraikannya, setelah itu dia kembali semangatnya untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau sampai sekarang ini ada yang masih terlalaikan dengan istri-istrinya, maka perhatikan hadis ini, harus jangan sampai terlalaikan sebagaimana Abdullah bin Abi Bakar. Hadirin azani Allah wa iyakum, kita kembali kepada kitab. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qala Ibnu Hazm, berkata Ibnu Hazm, ittafaqu ala tahrimi kulli ismin mu'abbadin li ghairillah. Para ulama sepakat haramnya setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah. Para ulama sepakat diharamkan setiap nama yang dihambakan kepada selain Allah. Ka abdi Amr, seperti abdu Amr, wa abdil Ka'bah, begitu juga abdul Ka'bah, abud, tetapi dihambakannya, dinisbahkannya kepada selain Allah, enggak boleh, haram. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisal itu, hasya abdil Muttalib, kecuali nama Abdul Muttalib. Kecuali nama apa? Abdul Muttalib. Ini kata Ibnu Hazm. Dalam permasalahan ini, khalafidin rahimani wa rahimakumullah, as-sawab, kata Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, lakin as-sawab tahrimut ta'bid lil muttalib. Akan tetapi yang benar adalah haramnya nama yang dihambakan kepada selain Allah walaupun Abdul Muttalib. Juga enggak boleh. Adapun Rasul mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Abdul Muttalib, itu bukan berarti Rasulullah membolehkan. Rasul ketika itu cuma memberitakan kalau beliau ini anaknya siapa? Abdul Muttalib. Nah, ketika Rasul menisbahkan dirinya kepada siapa? Kakeknya. Nah, ini menunjukkan boleh seorang menisbahkan kepada kakeknya, tidak kepada ayahnya. Rasul mengatakan ana ibnu Abdul Muttalib, saya adalah anaknya Abdul Muttalib. Itu namanya sekedar berita, sekedar khabar. Sama kalau misalnya kakek-kakek kita dulu punya nama yang apa? Misalnya enggak bagus. Apa ya? Nama enggak bagus lah pokoknya. Ya, kita sudah terlanjur, kakeknya sudah meninggal, enggak bisa diganti. Enggak mungkin kita menisbahkan kepada nama yang lain. Paham enggak maksudnya? Tetap fulan bin Alan, ya itu disebutkan. Itu namanya sekedar berita. Memang kakek saya namanya demikian. Bukan berarti pembenaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama Abdul Muttalib. Naam. Apalagi khanafidin azan ya Allah wa iyyakum, kalau kita telah melewati waktu itu sejarah penamaan Abdul Muttalib. Semoga masih ingat dalam Raudhatul Anwar, sirah yang kita baca malam Senin, disebutkan tentang penamaan Abdul Muttalib, sebab-sebabnya. Sehingga ketika kita membaca itu akan tahu kenapa beliau ini dinamakan dengan Abdul Muttalib, bukan sengaja menghambakan kepada Al-Muttalib. Hanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya wa'an ibni Abbas fil ayat, dan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini. Dan dari Ibnu Abbas tentang ayat ini, qala, beliau mengatakan, lamma tawassaha Adam, tatkala Adam menggauli istrinya, berkata Ibnu Abbas, kata penulis, tatkala Adam menggauli istrinya, hamalat, maka istrinya hamil. Hawa hamil. Fa'atahuma iblis, maka ketika Hawa hamil, keduanya didatangi oleh iblis. Faqala, maka iblis berkata, inni sahibukuma alladhi akhrajtukuma minal jannah. Sesungguhnya aku, kata iblis, teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian dari surga. Sesungguhnya aku, kata dia, adalah teman kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Ini kata iblis. La yuti'anni aw la aj'alanna lahu qarnai iyyil. Benar-benar taatlah kalian berdua kepadaku. Ini iblis mengancam Adam dan Hawa. Benar-benar taatlah kalian berdua kepadaku, atau aku akan menjadikan anak yang ada di kandungan Hawa, aku akan menjadikannya qarnai iyyil, memiliki dua tanduk kambing hitam. Qarnai iyyil. kalian berdua taat kepadaku atau aku akan jadikan anak tersebut memiliki dua tanduk kambing hitam. Fayakhruju min batniki fayasukkuhu wala af'alanna, maka dia akan keluar dari perutmu, yani wahai Hawa, maka dia akan keluar dari perutmu dan merobeknya dan melukainya. Benar, dan benar-benar aku akan melakukannya, yuhawwifuhuma, dan benar-benar aku akan melakukannya, kata iblis, dia menakut-nakuti Adam dan Hawa. Apa yang diminta oleh iblis, dia ketika dia menakut-nakuti Adam dan Hawa, sammiyahu Abdul Harith, berilah nama nanti anak itu dengan Abdul Harith. Berilah nama anak itu Abdul Harith. Berarti kan enggak boleh kan? Enggak boleh disembah kepada Harith. Sementara disebutkan dalam kitab-kitab tafsir bahwasanya Harith itu nama iblis. Nama setan, nama iblis. Nah, diperintahkan Adam kalau lahir anaknya itu diberi nama Abdul Harith. Kalau enggak, aku akan jadikan anaknya memiliki dua tanduk. Dua tanduk kemudian keluar akan merobek perutnya atau melukainya. Diancam oleh iblis. Fa'abaya an yuti'ahu. Maka keduanya, Adam dan Hawa, enggan untuk mentaati iblis. Fakharaja mayyitan. Maka ternyata anak itu lahir dalam keadaan mati. Maka anak itu lahir keluar dalam keadaan mati. Thumma hamalat. Kemudian setelah itu kemudian Hawa hamil kembali. Thumma menunjukkan ada jeda. Fa'atahuma fadzakara lahuma. Maka iblis pun kembali mendatangi keduanya dan menyebutkan kepada keduanya. Sama kayak tadi. Kalian taat kepadaku atau aku akan jadikan anak yang akan lahir itu memiliki dua tanduk yang keluar akan merobek. Merobeknya, perutnya dan seterusnya. Namailah dia Abdul Harith. Naam. Fa adrakahuma hubbul walad, maka kecintaan kepada anak ataupun mereka berdua dijadikan cinta kepada anak. Fa sammayahu Abdul Harith, maka keduanya pun mendamakannya Abdul Harith. Dalam riwayat yang lain nampaknya disebutkan sampai berulang-ulang, bukan sekali dua kali. Adam dan Hawa enggan keluar, mati lagi anaknya. Akhirnya karena sangat cinta kepada anak, mereka pun menuruti iblis dengan menamakannya Abdul Harith. Fadzalika qauluhu ja'ala lahu syuraka'a fi ma atahuma, keduanya menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu pada apa yang Allah berikan kepada mereka berdua ketika menamakannya dengan Abdul Harith. Rawahu Ibnu Abi Hatim. Kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ini baru membaca matannya ya, kita belum melihat kedudukan hadis ini. Cuma membaca matanya dulu. Walahu bisanadin sahih an Qatadah, dan miliknya dengan sanad yang sahih dari Qatadah, qala syuraka'u fi ta'atihi walam yakun fi ibadatihi, sekutu-sekutu dalam ketaatan kepadanya bukan sekutu dalam beribadah kepadanya. Itu namanya asyirku fit ta'ah, syirik dalam hal ketaatan bukan asyirku fil ibadah. Walau bisa nadin sahih an Mujahid, dan milik dia juga dengan sanad yang sahih dari Mujahid, fi qawlihi la in ataitana salihah, seandainya engkau berikan kepada kami anak yang sehat, yang selamat, al-ayah, qala asfaqa alla yakuna insanan. Nah, kata Mujahid, keduanya khawatir alla yakuna insanan, anak yang lahir itu bukan manusia. Makanya mereka mengatakan dalam doanya, la in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin, dalam ayat yang kemarin kita baca, seandainya engkau berikan kepada kami anak yang sehat, yang sempurna, niscaya kami akan menjadi orang yang bersyukur. Maknanya kata Mujahid, mereka berdua khawatir kalau yang keluar itu bukan manusia. Wa dzakara ma'nahu anil Hasan wa Sa'id wa ghairihima. Naam. Khana hidina azani Allah wa iyyakum. Dan sebelum kita menyebutkan tentang kisah ini, perlu diketahui tentang ayat yang kemarin itu yang lebih sahih, khana hidin rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya itu manusia secara umum, bukan khusus Adam dan Hawa. Ayat Al-A'raf 189 sampai 190, naam, itu bukan tentang Adam dan Hawa. Itu tapi jenis manusia secara umum. Keumuman manusia maksudnya apa? Ketika istrinya hamil besar, keduanya berdoa. Kalau diberikan anak yang sehat, selamat, akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, walaupun sebagian mengatakan itu tentang Adam dan Hawa, tapi disebutkan oleh yang lainnya itu untuk jenis manusia, manusia secara umum. Kemudian waktunya singkat, sudah mau habis. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah, hadhil qissah batilatun, kisah ini batil. Anda tekankan nanti yang teringat kisah ini ya. Anda tekankan hadhil qissah batilah, kisah ini kisah yang batil, enggak benar. Min wujuh, dari beberapa sisi. Sudah tahu kisahnya tadi ya? 6. Dia batil kisah ini dari beberapa sisi. Yang pertama, al-wajhul awwal annahu laisa fi dzalika khabarun sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kisah ini tidak ada padanya berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam takhrij di atas, dia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Nah, dan tidak disebutkan tentang apa kesahihannya, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka disebutkan oleh Sulaiman rahimahullah, batilnya kisah ini yang pertama, tidak ada berita yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, naam, berita seperti ini itu tidak bisa dari ijtihad. Saya ulangi, berita yang seperti ini, kisah yang seperti ini itu tidak bisa dari ijtihad. Naam, harus dari wahyu. Saya ulangi, tidak bisa ijtihad para sahabat, tetapi harus dari wahyu. Kenapa? Karena ini apa? Alamun ghaibi. Perkara yang ghaib yang terjadi apa? Kapan? Zaman para sahabat atau bukan? Bukan tentunya. Kalau dia ceritakan iblis mendatangi Adam dan Hawa ketika Hawa hamil, berarti kan cerita zaman dahulu kala. Nah, yang bisa menceritakannya tidak lain apa? Seorang nabi. Sementara tidak ada khabar yang sahih dari nabi. Itu sisi kebatilan kisah ini yang pertama. Yang kedua, kalau di majalah Asy-Syariah.com atau apa, ini disebutkan atau di syariah disebutkan kalau enggak salah oleh Al-Ustaz Muhammad Rijal LC tentang kebatilan kisah ini. Kayaknya pernah membaca, ada yang pernah membaca nampaknya kebatilan kisah ini. Disebutkan oleh, dibahas oleh Al-Ustaz Muhammad Rijal. Sisi yang kedua, al-wajh tsani annahu law kanat hadhihi al-qissah fi Adam wa Hawa la kana haluhuma imma an yatuba minasy-syirki aw yamuta 'alaihi. Fa in qulna mata 'alaihi kana dzalika 'azham min qawli ba'diz zanaqah. Sisi yang kedua, seandainya kisah ini tentang Adam dan Hawa, seandainya kisah ini tentang Adam dan Hawa, niscaya keadaan keduanya bisa jadi mereka berdua bertaubat dari syirik atau mereka mati di atasnya. Nah, bisa jadi mereka bertaubat dari syirik atau mereka mati di atasnya. Sementara dalam kisah ini tidak disebutkan. Nah, tidak disebutkan keduanya bertaubat atau tidak dari dosanya. Nah, tidak pantas dengan hikmahnya Allah dan keadilannya dan juga rahmatnya untuk menyebutkan kesalahan mereka berdua, sementara Allah tidak menyebutkan taubat keduanya. Nah, kemudian yang ketiga, al-wajh tsalits annal anbiya maksumun minasy-syirik biittifaqil ulama. Bahwasanya para nabi itu maksum dari kesyirikan dengan kesepakatan para ulama. Para nabi itu maksum, terjaga dari kesyirikan dengan kesepakatan para ulama. Ini kan termasuk kesyirikan ketika dia sengaja mentaati iblis kemudian menamakannya dengan siapa? Abdul Harith. Kesyirikan, perbuatan kesyirikan. Sementara para nabi itu, alasan yang ketiga batilnya kisah ini adalah para nabi itu maksum dari kesyirikan. Nah, dengan ittifaqul ulama. Kemudian sisi yang keempat, kata beliau, al-wajhur rabi adalah tentang hadis syafa'ah. Hadis syafa'at. Ya, ini hadis syafa'at ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Ketika itu sangat genting, maka mereka saling menganjurkan untuk minta syafaat, ya kan? Minta syafaat. Nah, di antara yang mereka minta untuk memintakan syafaat kepada Allah, yakni mereka mendatangi siapa? Adam, nabi-nabi ketika itu. Nah, ketika itu Adam, ketika mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, engkau adalah ayahnya manusia, dan seterusnya disebutkan keutamaan-keutamaan Adam. Mintalah kepada Allah untuk memutuskan urusan kami. Maka Adam ketika itu mengatakan, aku telah berbuat dosa. Kata Adam, alasan kenapa dia enggak bisa memintakan syafaat, karena dia telah berbuat dosa yang kata dia belum pernah Allah murka. Nah, melebihi kemurkaannya ketika aku berbuat dosa ketika itu. Saya ulangi. Alasan Adam adalah dia enggak layak menurut dia dikarenakan dia telah berbuat dosa yang Allah tidak pernah murka. Melebihi apa? Kemurkaan terhadap dosanya dia. Sementara apa yang dimaksud dengan dosanya? Memakan buah Buah? Buah khuldi lagi. Udah berulang-ulang kok buah khuldi lagi. Buah terlarang. Kalau namakan buah khuldi membenarkan iblis berarti. Nah, iblis yang menamakannya pohon apa? Kekekalan. Nah, pohon yang terlarang. Pohon yang terlarang. Nah, sementara memakan pohon yang terlarang itu kesyirikan atau bukan? Bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan. Maknanya seharusnya kalau benar kisah ini, kalau benar kisah ini, Adam yang akan dijadikan alasan tidak bisa memintakan syafaat bukan dosa memakan pohon terlarang tadi. Tetapi yang akan dia jadikan alasan, saya telah berbuat syirik ketika menamakan anak saya Abdul Haris. Paham maksudnya? Kenapa? Kesyirikan lebih besar daripada maksiat biasa. Seharusnya itu yang jadi alasan. Itu yang keberapa? Yang keempat. Antum simpulkan sendiri, nah, karena waktunya sudah habis. Jadi agak cepat. Seharusnya apa? Alasan Adam dosa yang paling besarnya kesyirikan yang harus dia minta uzur padanya, bukan memakan pohon terlarang. Jangan khuldi ya. Yang kelima, kata Sa'imin rahimahullah, alasannya anna fi hadhil kisah anna syaitan ja'a ilaihima. Dalam kisah ini kan disebutkan syaitan datang kepada keduanya dan mengatakan, saya adalah teman kalian yang dulu telah mengeluarkan kalian dari surga. Itu sesuatu yang la yakuluhu man yuridul ihwa. Itu tidak akan mungkin dikatakan oleh orang yang menginginkan menyesatkan orang lain. Dulu sudah dijebak, kalau bahasa kasarnya. Dulu sudah dibujuk oleh iblis. Nah, sehingga akhirnya mereka memakan buah tersebut. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kok dalam keadaan ketika menyuruh makan buah dahulu, dia apa yang dikatakan oleh iblis? Hah? Saya ini memberikan nasihat kepada kalian. Nah, membujuk dengan apa? Bukan terang-terangan saya demikian ingin menyesatkan. Lah, kalau ini kan jelas-jelas kan. Apalagi ngaku dia, saya yang dulu menyesatkan kalian, kok sekarang taat lagi. Perkara yang enggak mungkin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kalau dulu kan fadallahuma bighurur, dia pun menunjukkan Adam dan Hawa dengan tipu daya. Nah, sekarang kok yang kedua ini ngaku benar-benar dia iblis. Nah, enggak mungkin orang yang ingin menyesatkan ngaku padahal dulu telah menyesatkan, dulu telah membuat tipu daya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sisi yang kelima. Yang keenam, dua lagi. Al-wajhus sadis, sisi yang keenam, sisi kebatilan kisah ini anna fi qaulihi fi hadhil kisah, bahwasanya dalam kisah ini ada ucapan iblis, la aj'alanna lahu qarnai ijil, aku akan menjadikan bayi itu memiliki dua tanduk kambing hitam. Nah, maka kata Al-Fatihah rahimahullah, ketika iblis mengatakan demikian, Adam dan Hawa kan kemungkinan membenarkan, kemungkinan tidak membenarkan. Kalau mereka membenarkan, berarti kalau Adam dan Hawa membenarkan ucapan iblis, ya mungkin iblis akan menjadikan anak kita memiliki dua tanduk, maka Adam dan Hawa terjatuh dalam kesyirikan. Kesyirikan apa? Kesyirikan dalam hal rububiyah. Saya ulangi, kalau mereka berdua membenarkan ucapan iblis ini, nam berarti Adam dan Hawa terjatuh dalam apa? Syirik dalam hal rububiyah. Kenapa? Li'annahu la yaqdiru 'ala dzalika illallah. Tidak ada yang mampu untuk melakukan itu kecuali Allah. Nah, ini khanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Atau keduanya tidak menerima, maka enggak mungkin mereka berdua menerima ucapannya dalam keadaan mereka berdua tahu itu perkara yang tidak mungkin. Ini kebatilan yang berikutnya. Nah, dan yang terakhir adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, fata'alallahu amma yusyrikun. Maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Maknanya ayat ini bi dhamiril jama', dengan dhamir jama'. Walau kana Adam wa Hawa laqala amma yusyrikan. Kata Sa'imin rahimahullah, seandainya yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam dan Hawa, niscaya Allah akan mengatakan amma yusyrikani, dari apa-apa yang mereka berdua sekutukan. Nah, tapi jama' menunjukkan apa? Umum. Umum bukan Adam dan Hawa, tapi siapa saja yang melakukan yang demikian. Sehingga kesimpulannya dari sekian banyak sisi menunjukkan kebatilan kisah ini. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga saya tekankan kisah ini kita cuma membacakan matanya, kisahnya tidak sahih, kisahnya batil dengan alasan-alasan yang telah sebut nanti di atas. Nah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada bab yang baru. Subhanakallahumma bihamdika sallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka. Ahem.